Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-15, diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di antara alamul ghaib adalah keberadaan al-malaika, para malaikat. Kita mengimani adanya malaikat sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak hadis. Maka seorang yang tidak beriman kepada malaikat atau dengan adanya malaikat, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 150. Alladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Orang-orang yang mereka kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan mereka ingin membedakan antara Allah dan rasulnya, dan mereka menyatakan kami beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagiannya. Fal malaikah rusul, maka malaikat juga termasuk dari rasul-rasul Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk mengemban satu tugas yang mulia, yaitu untuk mengemban perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, yang menunjukkan bahwa para malaikah itu juga adalah rusul, utusan-utusan Allah yang mengemban amanah dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang pertama, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menjadikan para malaikat sebagai rasul yang memiliki sayap-sayap dua dan tiga dan empat. Maka mereka barakallahu fikum adalah utusan dan rasul-rasul Allah yang mereka senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa menyembah Allah azza wa jal. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Dan mereka menyatakan, orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, maha suci Allah azza wa jal. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Dari kalangan para malaikat, mereka menyatakan bahwa Malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadum mukramun, bahkan mereka hamba-hamba yang mulia. Mereka tidak mendahului Allah Azza wa Jalla dengan ucapan membantah dan menentang perintahnya. Bahkan mereka menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Ia tahu yang ada di depan dan di belakang mereka. Dan mereka para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas orang yang Allah ridai. Dan mereka pun sangat berhati-hati karena takut kepada Allah. Inilah sifat para malaikah, tunduk dan patuh, senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah malam dan siang, tidak pernah bosan, tidak pernah malas, tidak pernah futur. Sepanjang masa pekerjaannya hanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-38, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Jika mereka enggan, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka-mereka yang di sisi Rabbmu dari kalangan para malaikat senantiasa bertasbih kepadanya malam dan siang, dan mereka tidak pernah jemu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan dari malaikat itu, dengan sekian banyak tugas yang Allah berikan kepada mereka, ada yang bertugas menyampaikan wahyu, ada yang bertugas meniup sangkakala, ada yang bertugas untuk mencabut ruh, ada yang bertugas untuk mencari majalisul zikir, ada yang bertugas untuk mengurusi hujan dan menumbuhkan tanaman, ada yang bertugas untuk membawa naam angin, ada yang bertugas untuk menjaga Bani Adam, dan seterusnya. Dan dari mereka pula, barakallahu fikum, man iqtasara amaluhu ala ibadatillah, yang amalannya itu sebatas hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tasbih, tahmid, tiada lain dari itu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang kita bahas, ma fiha ay fis sama, tidak ada di langit itu maudhi'u arba'i asabi', tempat sejarah empat jengkal, illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala, kecuali padanya ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ini menunjukkan tentang banyaknya jumlah para malaikat dan menunjukkan tentang fadilah mereka, bahwa mereka senantiasa ibadah kepada Allah, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, tidak pernah malas. Maka wajib untuk kita mengimani tentang para malaikat. Dan juga kita mengimani tugas-tugas yang mereka emban, baik yang disebutkan secara tafsir, secara rinci, ataupun yang disebutkan dalam bentuk global dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Syekh, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada para malaikat atau mereka menta'wil tentang hakikat keberadaan para malaikat sebagaimana kondisi sebagian ahli filsafat yang mereka menta'wil tentang hakikat keberadaan para malaikat, yang mereka menyatakan bahwa malaikat itu adalah suatu ungkapan atau suatu gambaran tentang naam kekuatan jiwa untuk melakukan suatu kebaikan. Itu istilah malaikat. Jadi yang namanya malaikat dalam wujud suatu tertentu itu tidak ada. Namun gambaran malaikat itu adalah suatu keinginan jiwa yang kuat untuk melakukan suatu kebaikan. Sebagaimana mereka menta'wil bahwa syaitan itu tidak ada yang dikatakan punya jasad, namun syaitan itu adalah gambaran tentang kekuatan jiwa untuk melakukan suatu keburukan. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, dan tentu ini semua adalah kedustaan dan kebatilan dari ta'wilnya al-qaramithah dan al-falasifah al-batiniyah, orang-orang filsafat. Namun sungguh sangat disayangkan, kata Syekh, yang demikian ini, ta'wil seperti itu terdapat dalam tafsir al-manar. Tafsirul manar yang dimiliki oleh Muhammad Rashid Ridha. Dia mengungkapkan perkara demikian bahwa malaikat gambarnya seperti itu, kekuatan jiwa untuk melakukan kebaikan, dan syaitan adalah kekuatan jiwa untuk melakukan suatu keburukan. Ketika menceritakan tentang kisah Nabiullah Adam alaihi salam, dan yang demikian ini adalah ilmu yang diwarisi oleh Muhammad Rashid Ridha dari syekhnya Muhammad Abduh, dan Muhammad Abduh mendapat transfer ilmu tersebut dari penulis kitab Ihya Ulumiddin, yang sungguh sebetulnya sangat tidak tepat dikatakan Ihya Ulumiddin, tetapi Imatati Ulumiddin, bukan menghidupkan ilmu agama tetapi mematikan ilmu agama. Naam, ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, Ihya Ulumiddin, dan memang padanya ada bagian dari pemikiran filsafat. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Walhasil, kesimpulannya, kata Syekh, bahwa mereka-mereka yang menafsirkan malaikat tentang kekuatan jiwa untuk melakukan suatu kebaikan, kalau dia menyengaja atas hal itu, fahuwa kafir, maka hukumnya kafir. Wa in kana muqallidan, kalau dia seorang yang ikut-ikutan, fahuwa dhalun wa mukhti, dia sesat dan keliru. Sehingga sewajibnya, sepantasnya bagi kita untuk mengetahui pemikiran-pemikiran filsafat, tentunya sebagaimana kata para ulama, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan tetapi agar bisa menghindarinya. Tapi caranya jangan salah, jangan kemudian ingin tahu kebatilan kemudian menelaah kitab-kitab mereka secara langsung. Lah, itu perkara yang membahayakan bagi kita. Siapa kita? Jangan sampai kemudian kita ingin menyelaminya, terus masuk ke dalam, tenggelam, tidak bisa naik. Ini berbahaya. Tentu cara yang paling selamat dan cara yang benar adalah dengan mengkaji kitab-kitab para ulama kita yang memang mereka telah memberikan bantahan terhadap berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka seharusnya kita mengetahui pemikiran-pemikiran mereka dan mengetahui pula wahyu al-munazzal. Naam, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari rasulnya, dan penjelasan para ulama ar-rasikhuna fil ilm, agar kita bisa membedakan dan bisa selamat darinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Adapun ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hadis ini, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini di As-Sahihain muttafaq alaih. Adapun awalnya di dalam As-Sunan dan Musnad al-Imamu Ahmad rahimahumullah. Dan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Wama taladzattum bin nisa'i alal furush wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah ta'ala." Dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan para wanita di ranjang-ranjang, dan kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Di sini kata Syekh, padanya ada penyebutan tentang syiddatul khauf, besarnya rasa takut tentang kengerian-kengerian hari kiamat. Berbagai macam perkara-perkara besar yang bakal terjadi. Allahu Azza wa Jalla gambarkan dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua, "Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Hari ketika kalian melihatnya, setiap wanita yang menyusui melemparkan anak susuannya, dan setiap wanita yang hamil perutnya langsung keguguran. Nah, kandungannya keguguran. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, tapi sesungguhnya mereka tidaklah mabuk, tetapi karena azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu keras. Maka kita, kata Syekh, kita tidak tahu tentang kengerian-kengerian hari kiamat sebagaimana yang diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang tadi, yang malam sebelumnya ditanyakan satu orang ikhwah, apa maksud dari kalimat "lau ta'lamuna ma a'lam", seandainya kalian tahu yang aku tahu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memiliki pengetahuan tentang ahwal, goncangan-goncangan dan kengerian hari kiamat. Beliau mengetahui, tidak sama pengetahuan beliau dengan kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau umurul akhirah, perkara-perkara akhirat yang tidak Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita, dan itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa Allah tidak tunjukkan kepada kita? Karena seandainya Allah Azza wa Jalla tampakkan kepada kita sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka benar-benar asarnya itu akan nampak. Ya, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, dan kalian tidak akan sanggup untuk bersenang-senang dengan wanita di ranjang-ranjang kalian. Bahkan kalian akan taj'aruna ilallah fis su'udat. Kata Syekh menyatakan, wa qawluhu taj'aruna ya'ni tarfa'una aswatakum bil buka. Kalian mengangkat suara-suara kalian dengan tangisan, berteriak menangis, meminta tolong, minta keselamatan, minta perlindungan, karena rasa takut yang begitu besar yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Sehingga perkaranya barakallahu fikum besar. Ahwal yaumil qiyamah. Termasuk kata Syekh yang menggambarkan kepada kita bahwa pengetahuan Nabi alaihi salatu wassalam memang tidak sama dengan kita. Di antara Allah tunjukkan adalah tentang adabul qabr, azab kubur. Naam, berbagai macam keajaiban-keajaiban yang terjadi di sana. Dari adabul qabr wa na'imul qabr, yang kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau melewati dua buah kuburan, beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab karena perkara besar. Sesuatu yang dianggap ringan, yang dianggap remeh. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan dengan melakukan namimah. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, la yastatiru minal baul, dia tidak menjaga diri dari air kencing. Menunjukkan bahwa dua perkara ini, namimah, mengadu domba satu dengan yang lain, menukilkan ucapan si fulan kepada si Allam dalam rangka untuk menumbuhkan permusuhan di antara keduanya, fahada namimah. Dan la yastatiru minal baul. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun kata Syekh, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada sebagian orang tentang apa yang terjadi dari azab kubur. Dan itu sering pula sebagian muslimin menyaksikan dan menceritakan perkara demikian tentang mereka-mereka yang di masa hidupnya melakukan perkara begini dan begini, maka Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada mereka ketika mereka meninggal. Dan barang siapa yang menginginkan untuk membaca sekian banyak kisah yang berkaitan dengan perkara seperti itu, dan itu Allah tampakkan min babil ibad, agar seseorang bisa mengambil pelajaran darinya, yaitu kitab yang ditulis oleh Imamul Hafid Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dengan judul Ahwalul Kubur, kengerian-kengerian kubur. Naam. Dan juga barakallahu fikum, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita, dan memang demikianlah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkannya? Karena memang dia termasuk dari umur al-ghaibiyah, termasuk dari perkara gaib. Kalau semuanya Allah tunjukkan, Allah tampakkan, dari azab kubur, dari nikmat kubur, berarti bukan lagi perkara gaib namanya, tapi perkara yang musyahad, yang bisa disaksikan. Lah di sisi lain, barakallahu fikum, seandainya Allah tampakkan semuanya kepada kita dari kengerian-kengeriannya, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, laula antadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adabil qabri ma sami'tu. Seandainya kalian tidak saling memakamkan, tidak saling mengubur satu dengan yang lain, ada yang meninggal kita kuburkan, tadi malam ada yang meninggal ya, ya rahimahullahu ta'ala, laula antadafanu, seandainya kalian tidak saling menguburkan, tidak saling memakamkan, niscaya aku akan minta kepada Allah Azza wa Jal untuk memperdengarkan kepada kalian dari adab kubur seperti yang aku dengar. Namun barakallahu fikum, kita tidak akan sanggup untuk melihat sebagaimana kesanggupan Rasulullah melihatnya, dan kita tidak akan sanggup untuk mendengarnya sebagaimana kesanggupan Rasulullah untuk mendengarkannya. Dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita tahu dari teriakan-teriakan dan kengerian yang ada di dalamnya, kita akan membiarkan orang mati, biar sudah, saya tidak mau ngantar ke kuburannya. Bagaimana tidak, barakallahu fikum, seorang munafik yang Allah berikan kepadanya hak dari adab kubur, di sana ada malaikat yang membawa pantungan mirzabah, yang seandainya alat pemukul tersebut dipukulkan kepada gunung akan menjadikannya hancur lebur menjadi debu, dan itu akan dipukulkan kepada mereka. Teriakannya akan didengarkan semua makhluk illa as-saqalain, kecuali jin dan manusia. Tetapi sekali lagi, barakallahu fikum, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak memperdengarkannya kepada kita, karena kita akan saling memakamkan satu dengan yang lainnya, dan untuk menguji kita siapakah yang dia benar-benar jujur dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Namun itu semua akan Allah subhanahu wa ta'ala singkap ketika kita meninggal. Bisa menyaksikan malaikat, dan ketika dia telah meninggal, dia akan menyaksikan tempat duduknya di min ahlil jannah, dan dia akan melihat tempat duduknya di neraka in kana min ahlin nar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min ahlil jannah wa yuqina min adzabin nar. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang paling banyak pengetahuannya tentang umurul akhirah, sebagaimana yang terjadi pada para ulama, niscaya dia akan memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara bentuk tandanya adalah na'am, banyak menangis, sedikit tertawa, dan banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.